Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ayu alaikwa rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita masih melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Masih berkenaan dengan fatwa hawlal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita melanjutkan pada hari ini dari pertanyaan yang ke-88. Wasuila fadilatu syekh ba'dul mubtadi'in yabda'una fil qira'ati min kitabil muhalla libni hazm bihujjatit tamarruni alal munadharati وحينما تنصحهم بأن هذا سابق لأوانه فيقولون نريد التمرن فهل هذا صحيح؟ Sebagian beliau ditanya, yaitu beliau ditanya sebagian orang-orang yang baru belajar ilmu agama. Mereka memulai di dalam membaca kitab Al-Muhalla. Kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Dengan hujjah dia alasannya untuk membaca Alkitab Al-Muhalla, yaitu At-Tamarrun, latihan untuk berdebat. Karena di situ isinya tentang bantahan-bantahan. Dan ketika engkau menasihati mereka bahwa hal ini belum waktunya, maka mereka mengatakan, kami hanya ingin na'am at-tamarun, latihan. Apakah hal ini boleh? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, munadharatu Ibni Hazm rahimahullah munadharatun sa'batun. Bahwa perdebatan dari Ibnu Hazm rahimahullah, perdebatan yang sulit, yang sukar untuk dipelajari bagi orang-orang yang baru belajar ilmu syar'i. Ya, orang-orang yang baru. Yushaddidu ala khasmihi, beliau sangat keras pada bantahannya. Wa yasulu minhu ahyanan sabbun limukhalifihi, dan kadang terjadi pada bantahan-bantahannya sabun, celaan kepada orang yang menyelisihinya. Fahuwa rahimahullah kana syadidan jiddan. Beliau rahimahullah adalah na'am sangat keras sekali. Wa akhsha an yakuna talibul ilmi as-saghiru idza ta'awwada 'ala misli ma kana 'alaihi Ibnu Hazm akhsha 'alaihi min al-mumarati. Aku khawatir pada penuntut ilmu, ayakuna talibul ilmi saghiri. Aku khawatir pada penuntut ilmu yang masih baru. Jika dia terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, aku khawatir pada dirinya nanti menjadi kebiasaan di dalam berdebat. Falau anna usalaka maslakan sahlan lakana ahsana. Maka seandainya dia menempuh suatu jalan yang mudah, yaitu seorang penuntut ilmu mengambil jalan yang mudah, yang tidak sulit seperti ini, maka hal ini akan lebih bagus baginya. 6. Karena biasanya barakallahu fikum al-mubtadiin, orang-orang yang baru belajar, belum memiliki dasar-dasar dari na'am ilmu usul. Sehingga jika masuk ke dalam kitab-kitab yang na'am berat, maka na'am kebiasaannya dia akan salah memahaminya dan salah menerapkannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza hasala ala qadrin kabirin minal ilmi. Dan jika dia telah memperoleh ilmu yang banyak, insyaallah, wa arafa kaifa yastafidu min Ibni Hazm, falyutali' fi kitabih. Ya, maka jika dia telah memiliki ilmu yang atau memiliki bagian ilmu yang besar dan dia mengetahui bagaimana mengambil istifadah, faedah dari na'am apa yang disampaikan Ibnu Hazm rahimahullah, falyutali' fi kitabih. Maka na'am bacalah kitab tersebut, pelajarilah, sehingga beliau rahimahullah tidak melarang na'am membaca kitab Al-Muhalla, namun na'am yang dianjurkan oleh beliau untuk membaca kitab ini adalah orang-orang yang telah mumpuni di dalam ilmunya. Bukan dari orang-orang yang baru di dalam belajar ilmu na'am asy-syar'i ini. Lidzalik, dengan begitu, la ansahu bimutala'atihi litalibil mubtadi'i. Dan aku tidak menasehatkan untuk membaca kitab Al-Muhalla bagi penuntut ilmu yang baru. Lakinna tamarruna 'alal mujadalati li isbatil haqq amrun labudda minhu. Akan tetapi latihan untuk berdebat, untuk menetapkan suatu kebenaran, perkara yang dituntut. Fakathirun minan nas indahu ilmun wasi'. Kebanyakan dari manusia, dia memiliki ilmu yang luas. 6. Lakinnahu indal mujadalah. Akan tetapi ketika bermujadalah, yaitu berdebat, melakukan perdebatan, la yastati'u isbatal haq. Dia tidak mampu untuk menetapkan kebenaran. Karena biasanya, na'am, kalau tidak kokoh, dia akan na'am mendapatkan syubhat dari lawan bicaranya. Dan ini bahaya sekali. Yang sebenarnya sebelumnya al-haq sudah jelas baginya, tak kala berdebat, na'am dia tidak mampu untuk menetapkan al-haq tersebut. Kemudian masuk pada pertanyaan yang ke-89. Su'ila fadilatu syekh rahimahullah ta'ala. Iza arada talibul ilmi al-fiqha, fahal lau listighna'u an usul al-fiqhi? Beliau ditanya rahimahullah, jika seorang penuntut ilmu ingin belajar fikih, apakah baginya tidak perlu untuk belajar usulul fiqh? Fa ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, idza arada talibul ilmi ayyakuna aliman fil fiqhi, fala budda ayyajma'a bainal fiqhi wa usulul fiqhi. Jika seorang penuntut ilmu ingin dia menjadi seorang alim atau orang yang mengetahui tentang fikih, maka harus dia menggabungkan antara ilmu fikih dan usulul fiqh. Nah, ilmu fikih dengan usul fiqh berbeda. Nah, usul fikih yang menunjang untuk seorang lebih memahami ilmu fikih. Nah, liyakuna mutabahiran mutakhassisan fi, agar menjadi padanya ilmu yang mutabahiran, luas dan terfokus. Wa illa fayumkin an ta'rifal fiqha biduni ilmil usul. Dan jika tidak bisa menggabungkan keduanya, yaitu fikih dan enam il usul fiqh, maka memungkinkan bagi engkau untuk mengetahui fikih yang bersih tentang berkaitan dengan naam muamalah, baik ibadah dan muamalah antar manusia. Engkau akan naam memungkinkan untuk engkau mengetahui ilmu fikih tanpa naam ilmu usul. Mungkin saja naam untuk seorang belajar fikih, naam ingin mengetahui fikih tanpa usul al-fiqh. Walakin la yumkin an ta'rifa usul al-fiqh wa takunu faqihan biduni ilmi al-fiqh. Namun jika dibalik ya kondisinya, akan tetapi tidak mungkin engkau mengetahui usul fiqh kemudian kamu menjadi seorang yang paham tentang fikih tanpa ilmu fikih. Ya, kalau dibalik. Kalau belajar fikih, bisa engkau memahami, tetapi tanpa belajar fikih, hanya belajar usul fikih, maka engkau tidak bisa memahami fikih. Naam. Ai annahu yumkinu ayastaghniyal fikha an usulil fiqhi, wala yumkinu ayastagni al-usuli anil fikhi idha kana yuridul fikha. Yaitu, yang maksudnya beliau bahwa tidak mungkin mencukupkan atau tanpa belajar fikih, dan dia hanya dengan usul fikih, dia paham fikih. Dan tidak mungkin dia mencukupkan ilmu usul dari ilmu fikih jika dia menginginkan fikih. Afan, kita ulangi. Walakin la yumkin, tidak mungkin engkau mencukupkan ilmu fikih dari usul fikih. Ya, jika memang mau menjadi seorang alim, harus keduanya. Naam barakallahu fikum, terpenuhi. Kemudian, dan tidak mungkin engkau mencukupkan dengan ilmu usul saja tanpa mempelajari fikih, jika naam pada dirimu menginginkan ilmu fikih, memahami fikih. Walihada ikhtalafa ulama'ul usul hal awla li talib litalibil ilmi ayyabda'a bi usul fiqh hatta yabniya al fiqha 'alaiha aw bil fiqhi li du'a'il hajati ilai. Maka berselisih ulama usul, apakah yang utama bagi seorang penuntut ilmu memulai dengan usul fiqh sehingga bisa terbangun ilmu fikih padanya, atau naam yang utama mempelajari fikih untuk karena kebutuhan yang mendesak padanya. Haisu innal insan, di mana manusia yahtaju ilaihi fi amali, manusia butuh untuk beramal. Ya, bagaimana tata cara salat, tata cara haji, tata cara zakat. Kebutuhan yang mendadak, barakallahu fikum. Manusia butuh untuk amal, fi ibadati, di dalam beribadahnya, wa muamalatihi, dan di dalam bermuamalahnya, qabla ayat taqina usul al-fiqh, sebelum dia kokoh di dalam usul fiqh. Wasani huwal aula wa huwal muttabi'u ghaliban. Maka pendapat yang kedua, yaitu mempelajari fikih dahulu. Naam, ini lebih utama dan ini yang banyak dilakukan. Naam. Karena alasannya yaitu bahwasanya manusia butuh untuk naam beramal di dalam beribadah kepada Allah disertai dengan ilmu. Kemudian pertanyaan yang ke-90. Wasu'ila fadilatu syekh a'lallahu darajatahu fil mahdiyin ba'du talabatil ilmi ya'ti ila mas'alatin min masailil ilmi fayabhasuha wa yuhaqqikuha bi adillatiha wa munaqasatiha ma'al ulama. Fa'idha hadara majlisa alimin yusharu ilai bil banan. Qala ma takulu ahsanallah ilaik fi kada wa kada. Qala hadha haram masalan. Qala kaifa bima tujibu an qawlihi sallallahu alaihi wasallam kada. An qawli fulani kada. Suma ata bi adillatin la ya'rifuha al-alimu. Lianna al-alima laisa muhitan bi kulli syai'in. Hatta yudhira nafsahu anahu a'lamu min hadhal alim. Fama ra'yu fadilatikum. Ini penting. Pertanyaan tentang naam berkaitan dengan adab seseorang di dalam mengetahui sesuatu permasalahan. Beliau ditanya, semoga Allah menempatkan kedudukannya di dalam pada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagian para penuntut ilmu mendatangkan suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan ilmu. Maka dia membahasnya dan mentahkiknya dengan dalil-dalilnya. Dan berdiskusi kepada ulama. Maka tak kala dia datang ke majlis seorang alim, dia memberikan pertanyaan atau masalah-masalah tersebut. Maka dia berkata, apa yang kau katakan di dalam permasalahan ini dan itu? Maka seorang alim menjawab, ini haram contohnya. Qala, maka orang itu berkata, bagaimana? Kok haram? Kemudian orang tersebut mengatakan, bagaimana tanggapanmu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini jika engkau mengatakan haram? Nah, atau tentang ucapan yang fulan tentang seperti ini. Kemudian dia mendatangkan dalil-dalil yang seorang alim tidak mengetahui dalil tersebut. Karena seorang alim tidak bisa meliputi segala sesuatu. Ya, manusia. Kadang seorang alim tidak mengetahui beberapa atau perkara sesuatu perkara. Hatta kemudian dia menampakkan bahwasanya yaitu orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada naam orang alim itu sendiri. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang seperti ini? Yaitu bertanya bukan ingin mendapatkan naam irsyad, ya petunjuk, namun bertanya untuk naam menjatuhkan seorang alim. Fa'ajaba fadilatu biqaulih, maka beliau menjawab, hadihil mas'alatu taqa'u katsiran. Permasalahan ini banyak terjadi oleh kebanyakan manusia. Ya'til insanu yakunu bahisan al-mas'alata bahsan dakiqan jayidan. Seorang mendatangkan suatu pembahasan, suatu permasalahan yang telah dia bahas secara detail sekali. Suma yubaghitul ulama'a. Kemudian dia mengetes seorang ulama, mengetes ulama. Bimisli hadza, yang semisal tadi, dari bentuk pertanyaan tadi. Wa'alal insan ayyakuna su'aluhu li talibil ilmi wa ma'rifatil haq. Wa'alal insan, sehendaknya, seharusnya bagi seorang, pertanyaan yang diajukan kepada seorang alim, itu dalam rangka untuk mencari ilmu dan mengetahui kebenaran, bukan untuk mengetes. Lali yadhara ilmau, bukan dalam rangka untuk menampakkan hebatnya ilmu dia, bukan. Ini naam seorang penuntut ilmu yang seperti ini tidak bagus. Dan bukan dalam rangka da'afa ilma ghairihi, melemahkan naam ilmu orang lain. Walhasilu annal insana yajibu ayyakuna muta'adiban ma'a man huwa akbaru minhu. Dan kesimpulannya, bahwa seseorang wajib untuk memiliki adab bersama orang yang lebih besar darinya. Wa idza hasala khata'un mimma huwa akbar. Dan jika didapatkan kesalahan dari orang yang lebih besar darimu, yaitu pada seorang alim tersebut, fal khata'u yajibu ayyubayyan bihalin labiqah. Maka kesalahan itu wajib untuk dijelaskan bagaimana dalam keadaan yang tepat. Au yantadiru hatta yakhruja ma hadzal alimi. Atau menunggu sampai naam seorang alim itu keluar dari majlisnya. Wa yukallimuhu, dan mengajak bicara kepada seorang alim tersebut bi adabin, dengan adab, dengan penuh santun. Dari yang dianggap dari naam kesalahan atau ingin menasihati kesalahan yang dilakukan, yang terjadi pada seorang alim. Dia diajak bicara dengan adab yang bagus. Wal alimul ladzi yattaqillaha, dan seorang alim yang dia bertakwa kepada Allah, idza bana lahul haqqu, jika jelas padanya suatu kebenaran, fa innahu saufa yarji'u ilai, maka naam pasti saufa dia akan rujuk dari kesalahan tersebut. Wa saufa yubayyinu linnas anna raja'a an qawli, dan kelak juga dia akan menjelaskan kepada manusia bahwasanya itu salah dan dia rujuk dari ucapannya. Ini seorang alim yang bertakwa kepada Allah, maka hendaklah seorang ya thullabul ilm memiliki sifat yang seperti ini, berhusnudzon bahwa apa yang diucapkan na'am seorang alim ketika ucapan itu salah, maka ajak bicara dengan adab dan menunggu waktu yang tepat. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.